Konsultasi Syariah. Hukum berbicara ketika buang hajat. Pertanyaan, apa hukum berbicara ketika buang hajat? Jawaban, Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Jika hanya berbicara namun tidak saling melihat aurat antar sesama, maka hukumnya diperbolehkan. Misalnya, orang yang buang hajat di kamar mandi berbicara dengan orang lain di luar kamar mandi. Akan tetapi, jika bentuknya mengobrol sambil melihat aurat antar sesama, maka hukumnya haram. Seperti di WC umum terbuka, sehingga satu sama lain bisa saling melihat. Hal ini berdasarkan sebuah hadis, jika ada dua orang yang keluar buang hajat, aurat kedua orang itu terbuka, dan mereka saling mengobrol, maka Allah murka pada perbuatan ini. Hadis riwayat Ahmad, Abu Daud, Ibnu Majah, Ibnu Khuzaimah, Al-Hakim, dan Al-Baihaqi. Pada awalnya, hadis ini dinilai dhaif oleh Syekh Al-Albani, namun kemudian beliau nilai sahih dan beliau masukkan dalam As-Sahihah. Berdasarkan hadis ini, beliau berkesimpulan bahwa diperbolehkan berbicara ketika buang hajat. Adapun mengobrol sambil melihat aurat satu sama lain, maka hukumnya haram. Disarikan dari Al-Ikhtiyarat Al-Fiqhiyah lil Imam Al-Albani. Demikian, Allahu A'lam.